Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jal. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, diberi kesempatan, kekuatan yang kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin untuk berbuat sedikit pun dari amalan soleh. Dan setelah kita beramal pun, kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal menerima amalan-amalan kita. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyembelih al-udhiyah, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin wa an ummati Muhammadin. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah al-qabul. Mohon kepada Allah madza al-qabul, diterima amalan-amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ingin mengingatkan salah satu doa dari doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Demikian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, "Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Rabbi ij'alni muqimash shalah. Wahai Rabbku, ij'alni, jadikan aku wahai Rabbku muqimash shalah, seorang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian pula jadikanlah keturunanku wahai Allah, wahai Rabbku, sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang menerima dan mengabulkan doa. Yani kabulkanlah doaku ya Allah. Doa ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wajib untuk kita pelajari dan kita tadabburi. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah untuk ditadabburi, untuk dipelajari, untuk diikuti. Naam. Demikian pula doa ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidaklah Allah menyebutkan doa ini di dalam Al-Qur'an kecuali karena pentingnya doa ini, menunjukkan pentingnya doa ini. Jadi sebuah doa ketika disebutkan dalam Al-Qur'an berarti doa itu adalah doa yang sangat penting. Terlebih doa ini adalah doanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khaliluhu, kekasih Allah Azza wa Jal Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya para nabi, para rasul. Wabillahi taufiq. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini, mendengar doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini, ya, sudah seharusnya muncul keinginan dan tekad untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam doa ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung dan mendapat perhatian besar, ya, dari para nabi, para rasul. Ya, ibadah sholat adalah ibadah yang agung yang mendapat perhatian besar dari para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam di masa bayinya ketika masih kecil, baru lahir, masih digendong oleh Maryam ibunya alaihi salam wa alaihi salam, dan ketika manusia menuduh Maryam melakukan zina, berbuat fahisyah, ketika itu Maryam tidak berkata apapun, tidak berbicara sepatah kata pun. Beliau hanya mengisyaratkan kepada siapa? Putranya, Isa. Taib. Kemudian ternyata Isa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbicara di masa bayinya. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Inni Abdullah atani al-kitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ini di antara ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inni abdullah, aku adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Sejak kecil beliau sudah mengatakan inni abdullah, Saya adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, bukan Allah, bukan anaknya Allah Azza wa Jalla. Sejak kecil sudah mengatakan demikian. Atani al-kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untukku kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan aku sebagai nabi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk aku menegakkan salat dan aku mengeluarkan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup. Tayyib. Ini juga ayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang menunjukkan ya bahwasanya ibadah salat ini adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat agung yang mendapatkan perhatian dari para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Rabbku jadikanlah aku sebagai hambamu yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak-anakku ya Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam menyebutkan di antara yang Allah perintahkan kepada beliau adalah as-shalah, dan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau wasiatkan sebelum wafat adalah as-shalah, as-shalah. Wama malakat aymanukum, as-salah, as-salah. Perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama, di antara faedah yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ini. Faedah yang kedua, naam, ketika kita mengetahui bahwasanya ibadah salat ini ya adalah ibadah yang sangat diperhatikan oleh para nabi, para rasul. Ya. Coba kita perhatikan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar Allah menjadikan beliau menjadi orang yang menegakkan salat. Bukan hanya melakukan apa? Salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hambamu yang menegakkan sholat. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat oleh kalian semuanya. Dan menegakkan sholat itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah bukan sekedar melakukan saja, tetapi berusaha melakukan ibadah sholat ini dengan mengikhlaskan niyah untuk Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan niyah, dan juga melaksanakan ibadah sholat ini sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena ibadah itu tidak diterima kecuali bisyartain, kecuali dengan dua mata, dua syarat. Yang pertama adalah apa? Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Dan yang kedua adalah ittiba'u ar-rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Maka di dalam kita melakukan ibadah sholat ini, kita berusaha untuk menyempurnakan keikhlasan kita. Dan ini sesuatu yang berat, yang tidak mungkin kita lakukan illa bi'idnillahi azza wa jal, kecuali dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Kemudian kita berusaha melakukan ibadah sholat itu dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, dengan menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, ya. Kemudian juga kita berusaha untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Wabillahi taufiq. Itu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, menegakkan sholat. Nah, dan dari sini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ada faedah yang lain dari hadis ini atau dari doa ini, yang ketiga. Tidak mungkin kita bisa menegakkan as-shalah kecuali kalau kita apa? Ya, mempelajari ilmu tentang sholat, memiliki ihtimam, perhatian tentang ibadah ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau punya perhatian di dalam mengajarkan ibadah sholat ini. Dan mustahil kita bisa beribadah kecuali ketika kita memiliki ilmu dari ibadah tadi. Mustahil kita iqamatis sholah atau iqamis sholah, menegakkan sholat, kecuali ketika kita memiliki ilmu tentang ibadah ini. Coba perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, beliau sangat bersemangat di dalam mengajarkan ibadah sholat. Sangat bersemangat. Sampai beliau naik ke atas mimbar, sholat di atas mimbar. Para sahabat makmum di belakangnya. Limadha? Untuk apa Nabi naik ke atas mimbar? Agar para sahabat melihat Nabi apa? Sholat. Kana yas'adu al-mimbar atau ilal mimbar. Beliau naik ke atas mimbar. Ya. Tayib. Semuanya melihat, sahabat melihat semuanya. Kaifa yukabbir? Bagaimana Nabi takbiratul ihram? Kaifa yarka'? Bagaimana Rasul ruku? Bagaimana beliau i'tidal? Wa idza arada an yasjuda nazala fasajada 'alal ardi. Dan ketika beliau akan sujud, beliau turun dari mimbar, kemudian sujud di atas apa? Bumi. Allahu Akbar. Semangat yang luar biasa yang seperti ini. Ya. Semangat yang luar biasa untuk mengajarkan as-shalah kepada umat beliau, agar umat ini bisa menegakkan apa? Shalah. Bukan hanya perbuatan saja. Naam, Nabi mengajarkan sholat dengan perbuatan. Sampai beliau memerintahkan manusia untuk melihat bagaimana beliau sholat. Berarti beliau mengajari sholat dengan perbuatan. Ya atau tidak? Karena Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Yeah. Artinya apa yang beliau lakukan tidak ada yang salah di dalam ibadah sholat ini. Bagaimana ruku, bagaimana sujud. Ya. Naam. Beliau selalu benar di dalam melakukan ibadah sholat. Maka semua gerak-gerik Nabi di dalam sholat itu adalah syariat. Apakah itu sesuatu yang rukun, apakah itu sesuatu yang wajib, apakah itu sesuatu yang sunnah, atau sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah yang dilakukan di dalam sholat. Ada gerakan-gerakan yang itu bukan rukun, bukan wajib, bukan apa? Sunnah, tetapi itu mubah. Seperti dalam keadaan hajat menggendong apa namanya? Ya, menggendong anak kecil. Itu kan bukan gerakan sholat. Itu bukan gerakan sholat. Tetapi pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya dulu alal jawaz, menunjukkan apa? Bolehnya. Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau mengajarkan dengan perbuatan beliau yang demikian semangat tadi. Beliau juga mengajari sholat dengan lesan beliau. Dengan lesan beliau ajari. Sahabat diajari untuk menghafalkan mada tasyahud. Diajari dengan lesan beliau. Disampaikan, mereka disuruh menghafalkan. Ini menghafalkan dari lesan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bukan hanya itu ma'asyiral muslimin. Sebuah kejadian yang tentu semakin menjadikan kita cinta dengan beliau. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Sabarnya beliau untuk melihat umatnya sholat. Diperhatikan. Dan dibenarkan yang salah. Ya. Ya. Ini seorang guru yang yurabbi. Betul-betul mendidik. Jadi guru yang baik itu bukan hanya menyampaikan habis itu terus dia apa? Ditinggalkan. Dan kita ini semuanya juga guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita kan demikian. Nabi alaihi salatu wasallam sudah demikian semangat menyampaikan dengan lesan, dengan perbuatan. Dan beliau pun memberikan perhatian untuk yakni perhatian salat para sahabat, dilihat, diperhatikan, mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu dibenarkan. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam masjid, kemudian masuk salah seorang sahabat ke dalam masjid, fasholla, kemudian sholat sampai selesai sholat ini. Ya. Begitu selesai sholat, sahabat ini mendekati Rasul. yusallim alaih, mengucapkan salam. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Ternyata sejak awal sampai akhir diperhatikan sholat orang ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam langsung mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau ya fulan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Disuruh demikian langsung dia sholat lagi. Ditinggal pergi oleh Nabi atau ditunggu? Ditunggu oleh Nabi. Sabar luar biasa. Ditunggu, perhatikan dari awal sampai akhir lagi. Kembali lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mengucapkan salam lagi, dijawab lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu fulan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi. Dan yang menakjubkan, ditunggui lagi oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ditunggui oleh Nabi. Ya. Nah, sampai selesai sholat lagi, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam masih memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Berapa kali sudah di sini? 3 kali. Ya, subhanallah. 3 kali. Lama atau sebentar ini? Nah, yang membutuhkan waktu. Diperhatikan dari awal sampai akhir. Ya. Setelah selesai sholat dan tetap diperintahkan untuk mengulangi, akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Ini yang paling baik sholat saya ya Rasulullah. Ya, mungkin baru masuk Islam. Ya. Sahabat juga bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai ilmu kepada apa? Mereka, ada yang belum sampai. Ya, ilmu bertingkat-tingkat yang dimiliki oleh para sahabat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara umat manusia. Dan di antara bentuk kemuliaan mereka adalah semangat untuk kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq. Ya, diingatkan kembali, diberitahu segera apa namanya, bersemangat untuk mengikuti. Kemudian dia mengatakan, fa'alimni ya Rasul, ajari saya bagaimana sholat. Maka Nabi pun kemudian mengajari sholat. Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu sholat, kamu berdiri untuk melakukan sholat, fakabbir, bertakbirlah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai sempurna kamu ruku'. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku', i'tidal, sampai sempurna i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai sempurna apa? Sujudmu. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah sampai sempurna tuma'nina, duduk kamu di antara dua apa? Sujud, sampai selesai. Kemudian Nabi mengatakan, summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah ini semuanya dalam semua salatmu, dalam semua rakaat salatmu. Ya, ternyata ada rukun yang tidak dilakukan, yaitu mada tuma'nina. Tuma'nina. Wabillahi taufik. Ini faedah yang ketiga dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimash shalah, yakni ya tentunya seorang tidak mungkin akan menegakkan salat illa ala basiratin wa ilmin, kecuali di atas basirah dan ilmu. Dan ini menuntut kita semuanya untuk bersemangat di dalam apa? Mempelajari kaifiyatus shalah, bagaimana salat itu. Kemudian faedah yang lain yang keempat, ma'asyiral muslimin, min hadza ad-du'a, dari doa yang agung ini. Ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu minta tolong kepada Allah. Mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa minta tolong kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa berbuat, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik, kita tidak mungkin bisa melakukan upaya apapun illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim khaliluhu, kekasih Allah. Siapa Nabi Ibrahim? Alaihi salatu wasalam, abul anbiya, bapaknya para nabi, para rasul. Coba lihat apa yang diajarkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau. beliau memiliki sekian banyak ilmu yang telah Allah bukakan untuk beliau, dan beliau terus minta tolong kepada Allah. Ya. Tidak pernah para nabi, para rasul menyandarkan upayanya kepada dirinya, kekuatannya, kecerdasannya, ilmunya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah wahai Rabbku, jadikan aku, mudahkan aku ya Allah untuk menjadi orang-orang yang menegakkan mata salat. Disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau sajalah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau sajalah kami memohon apa? Pertolongan. Di sini disebutkan antara ibadah dengan apa? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Sementara isti'anah itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Ya. Kenapa disebutkan di sini? Di antara hikmahnya, karena seorang tidak mungkin bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang selalu kita baca. Ya Allah, hanya kepada Engkau sajalah aku melakukan ibadah, termasuk diantaranya sholat. Dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah aku mohon pertolongan. Aku tidak bisa melakukan ibadah sholat. Kami tidak bisa melakukan ibadah sholat atau yang lain kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Demikian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, min fawaidi hadha doa, di antara faedah doa ini, faedah yang kelima dari doa ini, hendaknya seorang bapak ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal memperhatikan juga putra-putrinya. Bukan hanya di dalam doa tentunya. Seorang bapak tentunya punya perhatian besar ya, kepada putra-putrinya. Dalam doa itu, ini di antara bentuk perhatian orang tua adalah menyertakan anak di dalam apa? Doa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa tidak mencukupkan. Meminta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai orang yang menegakkan apa? As-salat. Tetapi beliau juga menyertakan keturunan beliau. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, demikian pula anak-anakku, keturunanku. Itu salah satu upaya dari orang tua agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Menyertakan anak di dalam doa. Dan ini adalah contoh dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, para rasul, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Maka hendaknya kita juga membaca doa ini dengan penuh harap kepada Allah untuk kebaikan kita dan juga anak-anak kita. Hafalkan doa ini, panjatkan kepada Allah doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kita sebagai bapak hanya berusaha. Yang menjadikan anak-anak kita saleh adalah Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita sudah berusaha, di tengah jalan kita mati. Anak-anak kita masih kecil. Mati kita. Siapa yang mau mendidik anak-anak kita? Siapa yang menjaga mereka kalau bukan Allah? Jadi kita sama sekali tidak bisa menyandarkan pada diri kita, tidak bisa. Nah, orang punya anak banyak ya, tenaga kita terbatas, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kita hanya berusaha. Di tangan Allah sajalah ya, segala kebaikan. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagaimana beliau berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah kebaikan juga untuk putra-putri beliau. Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan doa itu juga harus diiringi dengan mana? Dengan usaha. Kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menegakkan salat. Maka di antara upayanya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka antara laki-laki dan apa? Perempuan. Hadis ini hadis yang azim, yang sangat banyak faedahnya. Ya. Sangat banyak faedahnya hadis ini. Namun di antara faedahnya adalah ya, di antara upaya orang tua ya, ketika dia berdoa kepada Allah agar anak-anaknya menjadi orang yang menegakkan sholat adalah bagaimana orang tua ini selalu mengiringi anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dengan memerintahkan mereka sejak dini. Umur 7 tahun sudah diperintahkan. Ini hukumnya wajib orang tua memerintahkan anak-anak sholat. Bukan sekali diperintahkan. Maksud dari hadis ini bukan ketika masuk 7 tahun diperintahkan, ayo le sholat, setelah itu tidak pernah diperintahkan lagi. Tidak seperti itu. Setiap hari, setiap saat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun, 3 tahun. Ya, kalau setiap hari memerintahkan terus 5.000 kali lebih. Ya. 5.000 kali, jangan hitung pikir banyak, 5.000 kali banyak sekali. Tidak sampai 5.000 insya Allah. Kalau sejak awal kita perintahkan, perintahkan, habis itu tidak pernah lagi diperintah, sudah dia sendiri jalan. Bukan hanya kita memerintahkan, ajari sholat, ajari wudhu, ajari tata cara sholat, bacaan sholat, ya, ilakhir. Nah, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, kita tutup dengan faedah yang lain. Al-akhir, di antara fawaid hadis ini, afwan, di antara fawaid doa ini, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, adalah disyariatkannya kita untuk bertawassul di dalam kita berdoa. Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut sifat-sifatnya. Di awal doa ini Nabi Ibrahim memanggil Allah dengan namanya Ar-Rabb, dan Allah memiliki sifat Ar-Rububiyyah. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Raziq yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Dipanggil nama Allah Azza wa Jal, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan ini termasuk bentuk adab. Ya. Dan harapan besar kepada Allah Azza wa Jal untuk diterimanya doa. Kemudian di akhir juga beliau ya, memohon agar diterima apa? Ya, doa Rabbana, dipanggil lagi Allah Azza wa Jalla. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini menunjukkan bagaimana para nabi, para rasul dalam doa. Doanya mereka itu merengek-rengek. Doanya mereka itu betul-betul memohon kepada Allah, menunjukkan kefakiran dan butuhnya mereka kepada Allah. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yeah. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin untuk lebih bersemangat di dalam menunaikan ibadah azimah, ibadah yang agung, yaitu ibadah sholat, ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah apa? As-shalah. Seandainya salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, kalau salatnya jelek, rusak, maka akan rusak seluruh mala amalannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.